favoritemu kekasih. Lah ku simpan tuh kenangan dalam hati dan angan. Oh, lembar demi lembar kisah cinta kita. Oh betapa indahnya. Oh, hanya potret dan kisah kita yang tertinggal dalam kenangan. Oh, oh yeah. lembar demi lembar kisah cinta kita. Oh betapa indahnya kisah kita yang tertinggal dalam kenangan. Oh, oh yeah. dalam kenangan.